bukan irama. Mengapa pilu rindu di mabuk rayuan bina? Datang goda berjumbu, jumbu di hati nan bisu. Cari ke sana kemari di mana kapujanku, ku kejar dan menghilang di kelam tidak bayangan. Ku tunggu dan berdoa selalu tidak bertemu. Cari ke sana kemari di mana kapujanku, ku kejar dan menghilang di kelam tidak bayangan.